تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau hadatsana Abdul A'la bin Hammad qala hadatsana Ma'mar Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Al-Basri Al-Yamani. Jadi asalnya beliau ini orang Basrah, tinggal di Basrah. Setelah itu dia pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman. Menyebarkan sunnah di sana. Kayaknya penduduk Yaman itu sangat mengetahui jasa Ma'mar bin Rashid ini. Sampai sekarang penduduk Yaman banyak yang punya nama Ma'mar sampai sekarang. Ya, khususnya orang-orang Sana. Sebab beliau ini pengaruhnya bagus sekali tengah manusia. Jadi Ma'mar bin Rashid begitu dia sudah menyebarkan sunnah di Yaman, sama penduduk Yaman diikat dia di Yaman. Sehingga dia tetap mukim di Yaman, tidak kembali lagi ke Basrah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya diikat? Hah? Diikat tanda petik ya maksudnya. Dia dikawinkan di sana, dinikahkan. Jadi pintar penduduk Yaman itu. Dia nikahkan Ma'mar, sudah akhirnya menjadi penduduk Yaman. Subhanallah. Menjadilah beliau salah seorang yang menyebar sunnah di Yaman. Dari murid-muridnya itu seperti Abdul Razak bin Hammam Sanani. Pengaruhnya besar sekali. Ma'mar bin Rashid. An Humaid, dari Humaid, yaitu Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. An Anasin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Aba Talhata radhiyallahu anhu. Kana yukthiru as-sawm ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقلما أفطر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مريضا أو مسافرا. Jadi Abu Talha itu beliau banyak puasa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jarang beliau berbuka setelah Nabi wafat kecuali kalau beliau sakit atau musafir. Iya. Dan ini tidak bertentangan ya dengan riwayat sebelumnya terkait dengan di masa hidup Nabi. Jadi yang mengatakan tidak berpuasa karena perang, nah itu di waktu perang. Tapi kalau bukan waktu perang, mungkin beliau puasa juga. Tapi tidak seperti puasanya ketika Nabi telah meninggal. Iya. Baik.